Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur. Kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah bersatulah semua seperti